طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak pernah terbayangkan oleh saya untuk tiba di tempat seperti ini. Namun syai'un aradahullah memang sudah dikehendaki olehnya, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita berkumpul di tempat ini. Allah mempertemukan kita. Nah, banyak di antara kita yang pertama kali bertemu. Nah, kalau saya tahu juga sudah lama kenalnya. Nah, ini merupakan nikmat. Nah, bertemu dengan sesama muslimin, apalagi sesama ahlus sunnah yang sama-sama ingin meniti jejak Nabi Muhammad SAW. Menjadi sebuah nikmat yang besar. Kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal, kita yang sama-sama ingin melaksanakan tauhidullah dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dengan pemahaman as-salafus salih. Nah, jumlah mereka yang ingin kembali kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman as-salafus salih sangat sedikit bila dibandingkan jumlah kaum muslimin secara keseluruhan. Nah, yang sedikit ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang sedikit ini bila dipertemukan satu dengan yang lainnya menjadi sebuah kenikmatan yang sangat besar sekali. Jangankan bertemu, berkirim salam maupun menjawab salam sudah masuk dalam pengertian nikmat yang sangat besar sekali. Oleh karenanya kita membaca sekian banyak asar, riwayat dari para ulama semacam Sufyan bin Sa'id Ibnu Masruq Al-Thawri rahimahullah, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, Abdullah Ibnu Mubarak dan yang lain. Nah, beliau sering menyampaikan, sampaikan salamku kepada ahlu sunnah dimanapun mereka berada, di ufuk barat maupun di ufuk timur. Sampaikan salamku untuk mereka semua. Fa innahum qalilun. Karena jumlah mereka itu sangat sedikit sekali. Sangat sedikit bila dibandingkan jumlah kaum muslimin secara keseluruhan. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kalau di zaman itu, di zaman Sufyan Al-Thawri rahimahullah, ahlu sunnah kedudukannya kuat dari atas hingga bawah, dari khalifah yang memegang peranan terpenting dalam pemerintahan sampai kepada rakyat kaum muslimin secara umum. Ulama ahli sunnah ahlul hadis begitu banyak didapatkan, jarak mereka secara waktu begitu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sufyan Al-Thawri sudah mengatakan kata-kata seperti itu. Nah, sampaikan salamku kepada Ahlu Sunnah di ufuk barat maupun di ufuk timur, karena Ahlu Sunnah itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Maka menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri, barakallahu fikum, menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri Allah mempertemukan saya dengan antum semua di tempat ini. Nah, di salah satu masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan saudara sesama muslim. Berkumpul dengan mereka saudara sesama muslim. Apalagi satu visi dan satu misi. Ingin sama-sama menegakkan bendera tauhid. Mengajak dan menyeru umat agar mempersembahkan ibadah mereka sepenuhnya untuk Allah Azza wa Jalla. Kita sama tujuannya. Visi-misi kita pun sama. Mengajak umat untuk merujuk kepada sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ayo. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita yakini, ayo kita kembalikan kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya. Walaupun kita anggap baik, walaupun menurut perasaan kita itu bagus, apa mungkin anggapan sebagian orang itu adalah amal ibadah, ayo kita timbang secara adil, secara ilmiah. Apakah benar hal ini diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau itu memang baik, pasti diamalkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kalau itu memang baik, pasti diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Mana yang lebih besar semangatnya? Kita ataukah Rasulullah? Manakah yang lebih besar semangatnya untuk beribadah? Kita atau para sahabat? Kalau memang ternyata amalan itu tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad, jangan kerjakan. Apalagi jika meyakini amalan tersebut merupakan ibadah dan bagian dari Islam. Apakah itu dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in? Tidak pernah. Ternyata bisa dibuktikan. Nah, secara kaidah-kaidah ilmu, oh, tidak ada buktinya bahwa perbuatan itu pernah dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jangan kerjakan. Nah, jangan kerjakan. Sebagai contoh misalkan pengeboman di mana-mana yang dilakukan oleh sebagian orang dengan syiar dan bentuk zahirnya sebagai seorang muslim seperti bentuk dan zahir kita, jenggot, pakai jubah, ditangkap karena kasus pengeboman, terlibat dalam aksi perampokan untuk membiayai operasi jihad, berjihad kok merampok. Mereka memang meyakini itu halal selama yang dirampok itu milik orang kafir. Selama yang dirampok itu milik orang kafir, halal kata mereka yang terlibat dalam aksi-aksi seperti itu. Islam seperti itu mengajarkan? Tidak. Kota Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, di tengah-tengah kota Madinah ada orang Yahudi kafir, jelas-jelas kafir. Tetangga-tetangga kampung kota Madinah masih ada yang musyrik. Apa pernah Nabi Muhammad SAW mengambil barang dan harta milik mereka? Apakah pernah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in mengambil barang milik orang kafir dengan alasan ini milik orang kafir ya halal, kalau muslim lah haram, kalau milik orang kafir halal? Pernah seperti itu? Jawabannya tidak pernah. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menghormati kepemilikan harta mereka. Sehingga ada istilah jual beli. Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia dalam keadaan baju perang beliau yang terbuat dari besi digadaikan pada salah seorang Yahudi? Nah, kalau itu memang halal, enggak perlu gade-gadean, ambil. Milik orang kafir kok. Tetapi apa yang mereka lakukan itu kemudian dinisbatkan kepada Islam, Islam berlepas diri. Islam tidak mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Nah, membuat kerusuhan, tindakan anarkis, nah, meruntuhkan bangunan, menimbulkan ketakutan, nah, menjadikan wanita dan anak-anak serta orang tua sebagai korban, Islam tidak seperti itu. Nah, Islam tidak seperti itu. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, saudara-saudaraku yang berbahagia, malam hari ini kita dipertemukan Allah di tempat ini, tempat yang mulia dan berkah insyaallah. Nah, bukan hanya kita karena sesama muslimin, tetapi lebih khusus lagi karena kita sesama ahlu sunnah yang saya katakan tadi visi dan misinya sama. Ayo kita tinggalkan syirik. Kita tegakkan tauhid di atas muka bumi ini. Ayo kita ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Tanggalkan semua perbuatan-perbuatan yang dinilai bid'ah oleh para ulama. Nah, walaupun kadang tidak tegel, enggak sampai untuk mengatakan itu bid'ah. Tapi kalau memang agama menyatakan itu bid'ah, mau bagaimana lagi? Ucapkan bid'ah. Nah, dengan cara yang bijak dan hikmah tentunya. Nah, alhamdulillah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertemuan yang semacam ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, pertemuan semacam ini atau nanti lingkupnya lebih kecil lagi, hanya dua orang yang bertemu, satu dari Bontang, satu dari Sangatta ketemu di jalan. Nah, atau dari apa namanya dari Sangatta ketemu dengan orang Samarinda sesama muslim sesama salafiyin ahlu sunnah ketemu. Ini juga masuk dalam lingkup yang lebih kecil. Nah, dari Tanjung Santan ketemu dengan orang dari Muara Badak, ketemu begitu. Dari Bengawan ketemu dengan orang yang dari Tanjung Selor ketemu sama Salafiyin. Ini pembahasan kita, bertemu ini loh. Nah, semestinya semangat apa yang bisa dirasakan dalam tiap pertemuan seperti itu? Pertanyaannya sekarang, barakallahu fikum, semangat apa yang harus kita punya saat terjadi pertemuan, persuaan, perjumpaan antara seorang salafi dengan salafi, alusunah sama alusunah, muslim dengan yang muslim yang lainnya, apalagi yang visi misinya sama seperti yang kita jelaskan tadi. Semangat apa yang harus kita miliki dan kita pupuk, kita bangun itu? Semangatnya seperti yang diucapkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala an dalam kitab Adabul Ikhwan karya Imam Ibn Abi Dunya rahimahullah. Kata Ibn Mas'ud Abu Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau setiap kali bertemu dengan teman dan sahabatnya, kalimat yang diucapkan oleh Ibn Mas'ud adalah antum jala'u huzni. Tahu artinya? Terjemahkan. Biar enggak tegang dulu, Mas. Itu yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kepada teman dan sahabatnya kalau ketemu. Antum jala'u huzni. Engkau adalah penghapus rasa sedih dalam hatiku. Wah, romantis banget. Salafi itu romantis. Besok kalau buat daurah seperti itu judulnya, salafi itu romantis. Perlu biar gak dikira salafi itu eksklusif, salafi itu kaku, salafi itu ini dan itu tertutup. Enggak, salafi itu romantis. Nah, lihat kata-kata Ibnu Mas'ud, antum jala'u huzni. Kalian wahai sahabat dan kawanku adalah penghapus rasa sedih dalam hatiku. Begitu. Jadi kalau sedang sedih, punya masalah, jangan menyendiri. Di dalam kamar, pintu dikunci dari dalam, tutup selimut, wajahnya ditutupkan selimut, brek, dekem dari pagi sampai zuhur. Zuhur sholatnya terlambat, dari zuhur sampai asar, gak mau makan, gak mau minum. Ya kalau punya masalah seberat apapun, salah satu cara untuk menyelesaikan masalahnya ketemu dengan sahabat dan teman. Begitu. Kalau istilah zaman sekarang, curhat. Kan gitu. Curhat. Jangan dipendam sendiri. Seperti itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian banyak masalah itu dihadapilah sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Punya masalah. Konflik, berselisih. Ini, itu. Semua. Apa yang mereka lakukan para sahabat itu? Datang menemui Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, bercerita kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah saya begini, ya Rasulullah. saya sudah berbuat salah, saya bertobat ya Rasulullah. Diarahkan, ya Rasulullah saya ingin berbuat baik, apa nasihat Anda untuk saya? Datang lagi, ya Rasulullah, nah, saya bertengkar dengan si fulan dan si fulan. Mereka datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam, disampaikan isi hatinya. Keluh kesahnya begini, jangan dipendam, depresi lo nanti. Iya benar. Nah, ahli psikologi aja seperti itu. Nah, ahli psikologi seperti itu, padahal Islam lebih dulu loh. Ahli psikologi kan bilang kalau punya masalah ya jangan disembunyikan mas, sampaikan aja. Daripada depresi, dipendem-pendem-pendem depresi, akhirnya na'udzubillah lupa ingatan, susah tidur, badannya gatel-gatel begini. Ada orang depresi, depresi berat. Lu bilang, punya masalah, sampaikan. Jujur, terus terang. Nah, cari orang yang tepat, cari orang yang betul-betul bisa dipercaya, sampaikan isi hati. Nah, itu tadi, bertemu dengan teman, bertemu dengan sahabat, dinyatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, semangatnya apa? Antum jala'u husni. Apa artinya tadi? Engkau wahai sahabat adalah penghapus rasa sedih di dalam hati. Al-A'mash Sulaiman bin Mihran juga sama. Beliau kalau sudah super di rumah, punya masalah menumpuk ini segala macam, beliau keluar dari rumah sengaja keliling ketemu sama teman-temannya. Al-A'mash ulama besar. Jadi kalau misalkan ikhwati fillah barakallahu fikum, misalkan punya masalah banyak ini dan itu, wah macam ajak istri, misalkan anaknya masih satu, ya kemana? Mainlah ke Bontang, ke rumahnya siapa gitu, atau main sama Rinda. Boleh atau tidak seperti itu? Boleh. Oh, niat kita ziarah, niat kita berkunjung, bertemu dengan teman dan sahabat, itu salah satu cara untuk menghilangkan penat, menghilangkan kejenuhan. Nah, bukan kemudian malah menyendiri, setel layar besar, PlayStation sendiri. Nah, gitu. Milihnya Argentina nih, lawannya Arab Saudi. Ya menang Argentina nya. Itu gak akan menyelesaikan masalah, itu tidak akan menghilangkan apa namanya masalah. Ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau punya masalah, itu salah satu triknya. Caranya sih banyak untuk menghadapi masalah. Tetapi pembahasan kita malam hari ini, salah satu triknya adalah bertemu dengan sahabat dan teman-temannya. Nah, ya pilih-pilih orang juga. Nah, jangan yang ditemui adalah orang yang sedang sibuk dan sedang punya masalah juga. Ketemu nantinya kan masalah sama masalah, minus ketemu minus, plus minus, atau minus kuadrat nantinya. Nah, pilih orang yang tepat, waktu yang tepat, orang yang bisa kita percaya. Gak ada masalah kalau kita berkeluh kesah. Memang benar kalau kita punya masalah, keluh kesahnya kepada Allah Azza wa Jal. Memang benar. Tetapi tidak berarti dilarang untuk bercerita kepada orang. Asalkan memang keluh kesah kita itu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Taala, kita bercerita kepada teman, kepada sahabat, hanya untuk minta masukan sebagai misalkan bentuk dari musyawarah. Kan begitu. Bertukar pikiran, sharing, dan yang semisalnya. Al-A'mash rahimahullah ta'ala itu yang biasa beliau lakukan. Kalau sudah mulai sumpah di rumah, beliau sengaja keluar. Padahal Al-A'mash ini termasuk orang yang paling jarang keluar rumah. Al-A'mash itu orang yang paling jarang keluar rumah. Tapi kalau sudah punya masalah, tetap juga keluar rumah. Bukan malah menyendiri, apalagi bertepi dan bersemedi. Nyari wangsi. Enggak. Apa yang dilakukan oleh beliau rahimahullah, ketemu nih sama teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Nah, misalkan ikhwati fillah barakallahu fikum, misalkan kita apa namanya sengaja untuk tidak bertemu teman dan sahabat, normal enggak seperti itu? Sengaja menghindar dari ikhwan-ikhwannya, sengaja menghindar dari majelis ta'lim, apalagi sengaja menghindar dari ustaznya dengan segala kekurangan yang ada pada tiap-tiapnya, normal apa enggak seperti itu? Jawabannya abnormal. Tidak normal maksudnya. Tidak normal. Lawang kita diajarkan di dalam Islam semangatnya seperti itu kok. Bertemu dengan teman dan sahabat itu salah satu cara untuk menghilangkan kesedihan. Salah satu cara yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan masalah. Nah, maka na'udzubillah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap-sikap yang tidak terpuji. Nah, Allah sudah kenalkan kita dengan manhaj salaf. Allah sudah kenalkan kita dengan agama. Allah sudah kenalkan kita, dekatkan kita dengan masjid. Ketika punya masalah, konflik dengan orang tuanya, konflik dengan tetangganya, konflik dengan atasannya, masjid malah ditinggalkan, teman-temannya malah ditinggalkan, malah tidak mau datang ke ustadznya, takut nanti disalahin sama ustadznya. Takut nanti malah disuruh ini dan suruh itu, enggak siap dengan resiko yang akan dihadapi ketika ustadznya akan bilang begini, bilang begitu. Jangan. Nah, dan kejadian seperti itu sudah sering terjadi, banyak dan banyak sekali. Nah, misalkan konflik dengan orang tuanya. Saya punya seorang teman seperti itu, kuliah kedokteran. Semangat orangnya. Tapi kemudian konflik dengan keluarganya. Mulai pelihara jenggot kan ya. Pelihara jenggot ini itu. Wah, konflik terus. Bukannya ia mendekat, bertanya dan minta bimbingan kepada ustadznya, kepada teman-teman yang lebih berpengalaman, atau mungkin kepada orang-orang yang bisa dia percaya, dia anggap amanah. Ini malah makin jauh. Ya sudah, suatu saat yang kemudian sudah seperti yang dulu lagi. Nah, tidak seperti yang seharusnya ia lakukan. Sama sekali tidak ada tanda-tandanya dia itu seorang salafi. Jenggot habis, celana musbil, ngobrol sama temannya yang cewek. Wah, sudah. Pagi-pagi ini kayaknya kenal mas ini. Dia juga ngeliatin anak. Apa sama-sama lupa. Itu mungkin anak juga sudah berubah, tambah gemuk atau seperti apa. Lihat ini. Ya, salaman biasa. Nah, ini contoh saja, satu contoh. Padahal yang seperti ini kan banyak terjadi, sering terjadi. Maka semangat kita jika ingin menghadiri majelis ta'lim, semangat kita ketika akan bertemu dengan ikhwan-ikhwan kesempatan daurah seperti ini, semangatnya seperti itu. Antum jala'u huzni. Sekarang nih ikhwatikillah barakallahu fikum, jumlah kita kan sedikit. Jumlah kita ini sedikit, paling berapa puluh orang sih? Paling berapa puluh orang. Seharusnya, mohon maaf, seharusnya ini kesempatan saling kenal satu dengan yang lain. Ini kalau kira-kira saya tanya satu-satu, antum kenal semua orang di sini? Jawabannya kira-kira gimana? Berapa persen yang mengatakan iya, berapa persen yang mengatakan tidak? Jujur-jujuran saja, kan kita harus memperbaiki kualitas persahabatan kita. Misalkan saya tanya ke gitu. Mas antum kenal enggak semua ini, namanya, asalnya dari mana? Ya minimal rumahnya di manalah letaknya. Kira-kira iya atau tidak, lebih besar yang mana ini? Ya apa? Yang tiga. Oh, yang sengaja. Nah, kira kok ada asap. Saya 4 tahun. Jumlah ini sedikit loh mas, dalam lingkup yang kecil seperti ini, tidak saling kenal. Yang namanya saling bentuk kenalan itu boleh mas, jangan mundur. Wah kayak hizbi ustad, lah kayak hizbi gimana? Waja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arofu. Dulu zamannya sahabat bukan cuma kenal bapaknya, kenal kakeknya, kenal sukunya. Itu zaman sahabat. Zaman ulama pun seperti itu, kenal nama bapaknya, kenal nama kakeknya, bahkan ibunya, ayah dari ibunya, berapa saudaranya, padahal nggak ada hubungan keluarga loh. Kadang-kadang fatihilah barakallahu fikum, kadang-kadang kita melihat orang itu dari satu sisi. Misalkan sekarang ada namanya pertemuan ini, pertemuan itu, liko ini, liko sana, kan begitu. Ada acara tadabbur alam. Ada acara organisasi ini dan itu. Nanti ada acara namanya malam ramah tamah, kenalan. Saya, nama saya Hussein. Umur 17, lahir April 12. Tanggal 12 April tahun 1990. Sekarang saya begini, kenalan satu persatu. Nah, itu kan bagi mereka bisa merekatkan antar anggota. Nah, kita bisa melakukannya, tetapi bukan dengan cara seperti itu. Ya, lumayan, bagaimana nantilah caranya bisa diatur lah. Kan gitu. Ya, ini satu kekurangan kita selama ini. Diakui ya, sebagai kekurangan. Ngaku aja lah. Ini kepada saya dari datakan bukti dan saksi. Itu kekurangan kita. Kritikan boleh, kalian membangunnya. Ummahat pun seperti itu. Ini ummahat ingat juga ya. Ummahat pun seperti itu. Nah, sama-sama saling lirik. Istrinya siapa? Rumahnya di mana? Diem-dieman. Nah, yang lebih menyedihkan lagi bila hal itu terjadi pada seseorang yang baru datang pertama kali. Itu di mana-mana terjadi, Mas, bukan cuma di sini, di mana-mana terjadi. Baru pertama kali mengaji, enggak ada yang datang menyapa, enggak ada yang datang menyatakan salam. Tanya kek dari mana? Namanya siapa? Ini enggak diem aja di sudut masjid, di sudut ruangan kalau ummahat. Akhirnya karena tidak diperhatikan main HP. Karena sudah main HP akhirnya digunjingin sama yang lain. Sudah akhwat baru enggak mau gabung mainin HP lagi. Lah padahal dia kan posisi nunggu. Orang baru yang lama lebih dahulu untuk menyapa. Kita pun seperti itu. Nah, melihat orang baru kenal kok pakaiannya kayak gitu tuh. Itu songkok nasional tuh. Misalkan. Oh, enggak apa-apa ada sana. Ini tadi cangkirnya sana loh, Mas. Enggak ada ini. Tapi itu masalahnya terjadi. Betul terjadi. Nanti ini. Namanya siapa, Mas? Iya. Dia dari Tegal. Wow, Tegal laka-laka. Tegal laka-laka. Di alun-alun itu ada yang jualan tahu gejrot, Mas. Tegal, ya. Ini sudah namanya menjalin komunikasi, cari titik persamaan, itu caranya berkomunikasi. Oh ini itu. Wah, caterpillar ini jaketnya, Mas. Wah. Ini sudah bagus kan ini ya? Ini Mas dia sudah kenal semua belum? Semua? Belum, kau kan belum kenal. Dari hutan belum. Ini sebuah masukan saja. Sebuah masukan saja artinya cara berteman kita, cara bersahabat kita, ukhuwah lah kalau kita sebut ya. Ukhuwah itu ya coba dibangun mulai mumpung masih sedikit seperti ini. Nah, mumpung masih sedikit seperti ini. Kalau di beberapa tempat misalkan saya cuma berbagi faedah saja. Di beberapa tempat, misalkan kita di Solo sana, kita punya data yang lengkap. Namanya siapa? Ikhwan itu. Golongan darahnya apa? Sudah belum kalau di sini? Itu usulan saja, monggo di sini lanjutnya atau tidak, silakan. Ya, dan itu luar biasa manfaatnya. Alamatnya di mana, nomor HP-nya bagaimana, dihubungi. Misalkan kalau sekarang kan sudah lebih keren, WhatsApp. Itu seperti itu juga, di data, subhanallah. Nah, tapi jangan dijual juga datanya untuk coblosan. Saya punya masa 100, Pak. Punya suara 100, mau dibayar berapa ini? Padahal yang 100 nggak tahu sama sekali. Nomor KTP-nya lengkap, jangan. Kan itu, jangan disalahgunakan. Cuman ini masukan. Misalkan, itu tadi, mumpung masih sedikit, ada datanya. Sangat-sangat bisa ngumpul juga ya. Itu, golongan darah. Kita di Solo, alhamdulillah punya data seperti itu. Misalkan ada orang sakit, keluarga yang sakit, tetangga yang sakit, butuh darah B, langsung dihubungi. Ada yang siap nggak, Mas? Ada langsung datang 4, 3, 2. Anak siap. Kan luar biasa ini. Hal-hal kecil yang kita anggap remeh, tapi mungkin terlupakan. Nah, saling kenal paling tidak. Ini pulang-pulang, jangan cuma diem-dieman. Yang ini nggak kenal, sama-sama nggak kenal, akhirnya sama-sama tidak mau memulai. Ya paling tidak salaman gimana? Tapi dari mana? Oh, rombongan ya. Terus, subhanallah, ini luar biasa. Nah, kadang-kadang kita kesulitan menjawab kalau ditanya oleh sebagian orang seperti ini. Kita yang sebagai ustaz ini, kesulitan untuk menjawab ustaz kok. Ikhwan-ikhwan salaf itu orang yang kaku ya, tertutup dulu. Kenapa, Pak? Itulah kita kalau datang ke pengajian gak disapa, gak disalaman. Oh iya, Pak, nanti saya sampaikan ke teman-teman lah. Itu sebagai sebuah masukan buat kami, kan gitu. Ustadznya ya berusaha semaksimal mungkin menyapa, tapi kan ujung tombak dakwah itu bukan ustadz sebenarnya. Suara orang Sakata bagus. Ujung tombak dakwah salafiyah itu sebenarnya bukan di ustadz, ujung tombaknya loh. Kalian dorong ustadznya. Tapi ujung tombaknya siapa? Ikhwan dan akhwat serta umat yang ada di lapangan secara langsung kan mereka. Yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat, dengan orang kantor, dengan perusahaan ini itu siapa? Bukan ustaz ya. Tapi ini ikhwan-ikhwan yang ada di bawah. Pada akhirnya nanti baik buruknya, seringnya itu ditentukan dengan muamalah kita sehari-hari. Dakwah kita itu dinilai baik atau buruk, bagus atau tidak, itu umumnya dilihat dari sikap muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tetap harus terus belajar. Belajar menimba ilmu, mencari pengalaman, bertanya kepada yang lebih berpengalaman, bertanya kepada mereka yang lebih lama. Nah, sehingga kita memiliki sekian banyak masukan. Sekian banyak masukan di dalam berteman, di dalam bersahabat, bagaimana menjaga persaudaraan. Nah, kalau kita membaca, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kalau kita membaca kitab-kitab para ulama yang secara khusus membahas tentang persahabatan, tentang persaudaraan, tentang pertemanan, perkawanan, hubungan kekeluargaan, hubungan bertetangga, kita sangat-sangat jauh dari mereka. Nilai kita mungkin 0,3, jangankan 1, 0, saja sudah mending dapat nilai 0,1. Luar biasa. Ya, itu namanya tanda anak-anak yang sehat, anak-anak yang pintar, seperti itu membuat suasana hidup lebih hidup. Tinggal diarahkan saja. Suruh ngangkutin batu sana, ngangkutin. Kan kadang-kadang anak itu kan aktif, daripada itu ngangkutin batu dari sana. Yo, wah, wah. Contoh saja, diarahkan saja. Nah, ya kembali, kita kalau membaca kitab-kitab para ulama yang secara khusus membahas tentang adab-adab berteman, adab-adab bersahabat, adab-adab bertetangga dan seterusnya, nilai kita sungguh sangat minim sekali dari yang diharapkan. Kita sangat jauh dari mereka. Kadang-kadang kita pun malu. Kadang-kadang kita malu untuk membaca seperti, wah belum bisa. Saya ingin memberikan beberapa contoh yang terlintas saja sekarang ini. Contohnya adalah seorang tabi'in bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ini putra dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala. Nah, Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini orang kaya raya, dermawan. Orang kaya, dermawan lagi. Nah, orang kaya, punya harta, dermawan, akan banyak orang yang mendoakannya. Orang yang hasad dan iri, kecil. Tapi kalau kaya, pelit, yang mendoakan kejelekan banyak. Milih mana? Gitu. Milih mana? Orang yang hasad tambah banyak. Tapi kalau orang punya, dia mau berbagi, bisa dikatakan tidak mungkin orang itu hasad. Mau hasad gimana, wong apa yang dia punya dibagi-bagikan kepada yang lain. Nah, Qais bin Sa'ad bin Ubadah termasuk tipe orang yang dermawan. Jadi rumahnya itu didatangin orang pinjam uang segala macam, kan gitu ya. Suatu saat Qais ini sakit. Qais bin Sa'ad bin Ubadah sakit, sehari yang menjenguk enggak ada. Hari kedua yang menjenguk sedikit sekali. Terus merasakan akhirnya, kok enggak dijenguk? Saya sakit kok enggak dijenguk oleh teman-teman. Tanya sama istrinya, tanya sama keluarganya. Dapat informasi ternyata orang-orang itu malu untuk menjenguk, masih punya utang. Paham enggak? Mau menjenguk orang sakit saja malu, kenapa masih punya utang kepada Qais ini? Waduh, kata Qais bin Sa'ad. Apa hanya karena uang kemudian persahabatan itu putus? Umumkan kepada semua orang. Insyaallah dah. Umumkan, kata Qais. Umumkan kepada semua orang yang punya hutang sama saya, lunas. Susah mas, ya nggak bisa Ustaz. Nah, ini kan makanya saya bilang tadi, kita kalau baca kitab-kitab para ulama khusus tentang itu malu. Ada kitab karya Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah, judulnya Kitabul Ikhwan. Kitabul Ikhwan, wah sudah kalau baca itu wah pengennya dan ditutup aja, kayak kita ditampak. Tapi kan bukan berarti kemudian kita tidak mau belajar. Ayo kita koreksi sedikit-sedikit lah. Kan begitu, berlatih. Insyaallah setelah berlatih, tidak menutup kemungkinan kita bisa sampai pada tataran yang telah dicapai oleh para ulama. Itu Taif bin Sa'id ibadah umumkan, siapa yang punya utang pokoknya lunas. Nah, enggak ada utang lagi. Sore, pintu rumahnya Taif lepas. Orang rebutan masuk untuk menjenguk. Itu disebutkan dalam riwayat. Karena orang desek-desekan masuk itu sampai apa? Daun pintunya sambil ibadah, daun pintu rumah Taif bin Sa'id ibadah itu lepas. Karena orang desek-desekan masuk. Jadi jangan bayangkan seperti rumah zaman sekarang. Ini zaman para sahabat dulu. Masa bisa didorong-dorong? Eh, bisa, saking ramenya. Untuk menunjukkan saking banyaknya orang yang utang ke Taif bin Sa'id ibadah. Nah, itu contoh saja. Nah, contoh kecil. Contoh yang lain, misalkan Abul Hasan Al-Antaki rahimahullah. Beliau cerita, pernah dulu di zaman itu terjadi paceklik. Kehabisan makan, kekurangan bahan makanan. Ya, kekurangan bahan makanan ini segalanya. Pokoknya hari-hari yang paling sulit. Hari-hari yang sangat sulit sekali. Waktu itu ada terjadi pertemuan 30 orang lebih kumpul di satu tempat. Nah, ternyata masing-masing bawa bekal kan, bawa tamu. Itu potongan-potongan roti yang kering. Potongan roti kering dikumpulin. Masing-masing saat makan ngeluarin. Ini kalau dimakan sendiri-sendiri gak kenyang. Masing-masing kan bawa bekal ya. Roti. Ini bawa, masing-masing bawa bekal roti. Pas saat makan, masing-masing mengeluarkan. Kalau makan sendiri-sendiri gak akan kenyang semuanya. Akhirnya mereka sepakat, ya sudahlah kumpulin jadi satu. Paham gak ya? Kumpulin jadi satu semua. Mereka sepakat mau dimakan bareng. Dimakan bareng. Itu kejadiannya malam. Lampu dimatikan. Ayo makan bareng-bareng. Biar gak malu kan ya. Kalau lampunya nyala ini mau dimakan banyak, malu sama temannya. Sengaja dimatikan lampunya biar gelap. Sudah sek segala macam. Sudah selesai selesai. Lampunya dinyalain. Makanannya belum berkurang sama sekali. Makanannya tidak bergeser dari tempatnya. Walau secuil tidak berkurang. 30 orang lebih tadi mengambil sikap yang sama. Mendahulukan temannya. Paham gak maksudnya? Lampunya dimatikan sama-sama nunggu. Pikirannya apa ini? Biar jelas saya gak makan. Yang penting teman saya kenyang. Pas dinyalain sama sikapnya. Luar biasa sekali. Malu gak kita dengan seperti itu? Mau nambah malu lagi? Nah, mau nambah malu lagi gak? Satu lagi ya? Satu lagi mau? Lima jam mau bisa. Satu lagi lah. Sudah jam 9 lebih loh. Sudah satu jam loh ini bicara. Nah, satu lagi. Saya lupa namanya. Ini sedang melintas saja dalam ingatan saya. Ada dulu seorang ulama itu membeli sebuah rumah. Harganya mahal. Rumahnya dibeli. Nah, orang yang memiliki rumah tersebut menjual karena memang butuh uang. Ini zaman dulu, zaman ulama kita salafus saleh. Sudah dibeli rumahnya, sudah mulai ditempati. Malam hari si pembeli yaitu ulama tersebut, si ulama tersebut yang membeli mendengar suara tangisan anak-anak di luar rumah. Kan tanya sama keluarga, itu yang nangis siapa? Yang nangis anak-anak yang punya rumah sebelumnya. Kenapa? Karena rumahnya dijual nangis. Ulama itu kemudian bilang, kita tinggalkan rumah ini, sampaikan kepada mereka, uangnya untuk mereka, rumahnya kembali untuk mereka. Malu enggak? Susah ya, dari orang seperti itu sekarang ya. Itu bukan karena ulamanya itu banyak uang, bukan. Tapi karena sudah sahabnya itu, apa dermawannya itu sudah tingkatnya tinggi. Mentok, gitu, kalau speedometer kan. Dermawannya sudah mentok. Sampai seperti itu. Persahabatan, apa namanya, pertetanggaan, perkawanan, dan yang semisalnya. Nah, hal-hal yang seperti ini, fadikillah barakallahu fikum, memang sebetulnya harus dibahas lebih khusus. Contoh-contohnya lebih banyak. Nah, tapi karena waktu juga yang membatasi kita. Tetapi paling tidak, barakallahu fikum, ada satu sifat yang harus kita jauhi dalam berteman, dalam bertetangga, dan dalam berkeluarga. Sifat itu adalah sifat sombong. Nah, sifat sombong itu harus dijauhkan. Sombong itu maksudnya meremehkan orang. begitu. Antar teman meremehkan, melecehkan, apalagi kalau meremehkan atasan, misalkan ada seseorang sudah diangkat sebagai koordinator, misalkan pengurus kalau dalam bahasa kita, atau ustadz lah, begitu. Ya jangan sampai kita remehkan. Malah apa dia itu? Ini dan itu sesuatu yang tidak baik. Apalagi kalau kita sudah meremehkan karena harta dan materinya. Walah orang miskin, ini kumpulan orang kaya dan orang miskin. Nah, na'udzubillah, jangan seperti itu. Nah, di kalangan ummahat pun seperti itu. Di kalangan akhwat, di kalangan kita semua, jauhkan sifat sombong. Sombong itu kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu pengertiannya kata Nabi alaihi salatu wasalam, engkau remehkan orang dan engkau tolak kebenaran. Kalau itu memang sudah benar, disampaikan dengan benar oleh orang yang benar juga, apa alasan kita untuk kemudian menolaknya? Apa alasan kita kemudian untuk membantahnya? Apa karena gengsi? Apa karena tinggi hati atau yang semisalnya? Na'udzubillah. Yang jelas sifat sombong ini memang harus dijauhkan, karena sifat sombong ini seringnya akan merusak. Seringnya akan merusak satu ini, ya sama-sama merendah lah. Tidak perlu meninggikan diri. Kita akan tinggi dengan sendirinya apabila kita mau merunduk dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah." Barang siapa yang mau turun ke bawah, mengalah, tunduk, tawadhu, Allah akan naikkan dia. Tapi kalau orang yang berusaha untuk tinggi-tinggi, sombong-sombong itu, Allah akan jatuhkan dia. Itu hukum pasti. Itu hukum pasti. Kalau kita menurun, maksudnya turun itu merendah, tawadhu, mengalah, Allah akan tinggikan derajat kita. Padahal kita tidak mau tinggi sebenarnya. Tapi itu sudah balasan dari Allah Azza wa Jalla. Karena kita mau tawadhu, mau menerima kebenaran, meskipun pahit, Allah akan tinggikan derajat kita. Tetapi sebaliknya, kita yang kiber, sombong, merasa ini lebih, ini segala macam, segala-galanya yang lain tidak. Mungkin tahun pertama, tahun kedua kita masih bisa berkibar istilahnya. Iya betul. Tapi suatu saat nanti Allah akan jatuhkan kita. Karena kita sudah melakukan sesuatu yang melebihi kadar dan derajat kita yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu saja. Sudah lebih dari 1 jam. Insya Allah ada sedikit pertanyaan akan saya jawab, atau mungkin nanti saya persilahkan kepada ikhwan 1, 2, 3 pertanyaan. Ada yang ingin disampaikan secara langsung monggo, tidak usah ditulis juga. Mau disampaikan secara langsung silahkan. 3 saja, nggak usah banyak-banyak ya. Atau 1 dah dikurangi. Ini ada beberapa pertanyaan dari panitia tadi disampaikan. Pertama, apa hukumnya mengangkat mayit wanita yang bukan mahramnya? Dikarenakan orang yang di sekitarnya para wanita, tidak ada yang kuat untuk mengangkatnya. Nah, kalau memang sudah dalam keadaan seperti itu, bisa dikatakan darurat. Nah, bisa dikatakan darurat tentu dengan tidak menyentuhnya secara langsung, tetapi diusahakan ada pelapisnya. Nah, diusahakan ada pelapisnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau memang masih bisa diusahakan beberapa wanita rame-rame mengangkatnya, artinya kalau itu dalam keadaan darurat ya, darurat itu artinya sudah tidak ada lagi pilihan yang lain. Kalau sudah tidak ada lagi pilihan yang lain dalam keadaan darurat, silakan. Nah, kalau misalkan masih ada alat pengangkut itu, nah itu yang digunakan untuk mengangkat, tidak langsung bersentuhan. Wallahu a'lam. Bagaimana cara kita untuk menghadapi istri yang begitu benci atau menentang dakwah salafi dan berusaha menghalangi kita untuk berangkat ta'lim? Nah, ya, wujudkan secara nyata bahwa Anda sebagai suami setelah mengikuti kajian salafi menjadi lebih baik dan lebih sayang, lebih cinta, lebih lembut kepada istri. Nah, kalau sudah ngaji salafi kok tambah keras, ya istrinya pasti nentang. Pulang ngaji salafi, ikuti beberapa kajian, pulang ke rumah sambil bawa cadar, pakai. Kalau enggak tak cerai. Lah iya. Istrinya yang pasti marah, istrinya yang pasti tersinggung, istrinya mungkin lari. istrinya akan menghalang-halangi suaminya untuk ngaji. Karena aku seperti itu. Nah, baru selesai ikut ngaji 2-3 kali pulang ke rumah. Nah, melakukan sesuatu, istrinya marah-marah. Ya, papa, TV-nya kemana, pak? Dibuang. Misalkan itu. Itu juga tidak baik. Ada, semua butuh proses. Semua butuh proses. Datang ke rumah, pak, foto perkawinan kita di ruang tamu itu apa ya? Kan foto perkawinan pakai begini, udah papa buang ke sana, papa bakar gitu. Gak boleh itu papa barusan ngaji salafi nih. Ya jelas benci, jelas akan menghalang-halangi. Langsung ada rasa takut dalam kuat, jangan-jangan semua foto nanti dibuang, fotonya disimpan semua. Ada kejadian nyata sih seperti itu. Pernah disampaikan, ditanyakan kepada saya. Nah, jadi cara yang terbaik itu justru apa, wujudkan ternyata bahwa setelah ngaji salafi, Anda sebagai suami jauh lebih baik, jauh lebih lembut, jauh lebih kasih sayang, jauh lebih perhatian. Nah, kalau itu sudah dibuktikan, nanti istri akan merasa sendiri kok. Nah, ternyata langsung dia merasa sendiri meskipun mungkin tidak terucap, ternyata suamiku setelah ikut ngaji salafi tambah baik. Berarti ngaji salafi itu bagus. Mas Bo yang ngaji salafi, Mas. Ya, Mas pasti didorong. Nggak ngaji lagi, Mas. Misalkan suaminya tiba-tiba kasar gitu. Nanti istrinya bilang, Mas, nggak ngaji lagi, Mas, biar lembut. Paham nggak? Paham. Ada seorang ikhwan. Datang menemui saya. Ini kasus nyata juga. Dia cerita konflik dengan istrinya. Pelihara jenggot. Wah, dibilang kotor ini segala macam. Suaminya kerja di sebuah tempat kerja. Akhirnya dia keluar karena faktor agama. Dia tidak tenang di tempat pekerjaan tersebut. Istrinya marah-marah. Bahkan istrinya sempat lari selama 2 bulan. Tidak tahu kemana arahnya. Orang tuanya gak tahu. Mertuanya juga pokoknya hilang 2 bulan. Bingung kan? Nah, sampai akhirnya datang ke rumah saya. Nah, minta nasihat, saya beri nasihat. Terus yang penting sabar, Mas. Jangan dicerai. Cerai itu bukan akhir dari segala-galanya. Nah, cerai itu bukan solusi. Selama masih bisa diambil langkah yang lain. Ternyata istrinya kembali, minta maaf. Saya bilang, lembutlah sama istri. Tunjukkan bahwa antum setelah ngaji itu tambah lebih baik, tambah lembut, tambah lebih perhatian. Kalau dulu ngasih hadiah 5 tahun sekali, seperti coblosan, misalkan 5 tahun sekali, rubah. Mungkin 5 hari sekali, 3 hari sekali, atau seperti sholat 5 waktu, 5 kali sehari dan semalam. Misalkan begitu ya, pasti perhatian. Kalau dulu manggilnya langsung namanya Sid, Sid, gitu. Jangan deh Sid namanya. Panggil apa? Sayang, cintaku, rinduku. Oh, itu perempuan paling senang tuh kalau digombalin. Ya seperti itu memang. Wanita itu apalagi istri paling senang digombalin. Kalau istri bilang alah gombal, maksudnya tambah dong. Iya. Pahamilah karakter wanita. Nah, kalau kita sudah mau menunjukkan sikap kita sebagai suami lebih baik setelah ngaji salafi, jangankan minta izin, istri yang nyuruh-nyuruh kita, udah Mas ngaji salafi tiap hari lah, Mas. Karena setelah ngaji salafi kok tiap hari dikasih hadiah, adik. Gitu. Jadi gak usah, tidak perlu menjelaskan salafi itu begini, enggak. Praktik nyatanya seperti apa. Bisa dipahami? Sangat bisa. Berapa batasan umur anak laki-laki untuk bisa bergabung dengan para akhwat atau umahat yang sedang tidak menggunakan jilbab atau terlihat auratnya? Nah, ya intinya dia belum mumayyiz. Ukuran mumayyiz sekarang sudah tidak bisa ditentukan dengan umur lagi, perubahan zaman dan kemajuan teknologi. Gitu. Anak laki-laki, ya, anak zaman sekarang umur 5 tahun, 6 tahun sudah pada genit-genit, sudah tahu pacaran segala macam. Itu masih TK. Nah, sudah bisa bilang, ih, amanya cantik. Misalkan, sudah bisa menilai mancung, putih, ada lesung pipitnya. Misalkan, rambutnya panjang, lurus, matanya lentik, jarinya ada cincinnya 3. Misalkan. Anak-anak zaman sekarang kan seperti itu. Bisa cerita sama Bibi, amanya itu ternyata cantik loh, Bi. Wah, didengar uminya kamu ini. Ya, mereka ikut mendengarkan sih. Anak-anak itu kan mereka, padahal nggak serius dan nggak fokus tuh mereka. Manfaatkan tuh anaknya cerdas dari tadi itu. Coba kalau Al-Quran diperdengarkan, jangan suruh anaknya baca Al-Quran, dengar, perdengarkan kaset murotal cepat tuh insyaallah ya. Yang punya orang tua tadi nggak tahu siapa. Nah, begitu ya, artinya kembali kepada umur mumayyiz. Berapa umur mumayyiz? 7, 8, 9 ya, sesuaikan dengan kondisi si anak. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Mohon jawaban dan penjelasannya. Berkaitan dengan hadis qudsi tentang masalah Al-Fatihah yang dibagi dua di dalam salat. Bagaimana yang sesuai sunnah membaca Al-Fatihah? Dibaca putus-putus per ayat atau boleh dibaca secara bersambung wasal? Nah, jazakallah, jazakumullah khairan katsiran wa antum. Tangisan di malam hari. Itu bahasa dia, meminta perhatian. Baik. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa bacaan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu putus-putus satu ayat, satu ayat, satu ayat, satu ayat. Disebutkan dalam beberapa riwayat demikian. Nah, sehingga di kalau ditanya boleh atau tidak dibaca bersambung, boleh. Kalau masalah bersambung, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, dinas, seperti itu, boleh. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol ya, satu ayat, satu ayat. Nah, wallahu'alam. Bagaimana pengaturan shaf anak-anak di dalam sholat yang sesuai sunnah? Apakah di belakang shaf orang dewasa atau bersama-sama dengan shaf orang dewasa? Ya kalau anak-anak itu sudah berusia mumayyiz, sudah bisa mengetahui tata cara bersuci, mengetahui hukum-hukum sholat secara global, kan, secara global, ya tidak mengapa disatukan dengan shaf orang-orang dewasa. Artinya dia sudah yakin, dia sudah bisa memahami tata cara dan aturan yang berlaku dalam sholat. Tapi kalau anak-anak masih suka gini-gini ya, dijajarkan dalam satu shaf saja. Dijadikan dalam satu shaf. Tapi ya, kadang-kadang anak itu cerdas dia. Dipahamkan, nak, kalau sudah takbir, bacanya ini, ya bi, ya bi. Orang anak seperti ini pantas sudah dimasukkan dalam shaf orang dewasa. Nah, jadi kembali kepada kemampuan si anak, wallahu a'lam. Bolehkah ummahat atau akhwat belajar tajwid dan bahasa Arab kepada ustaz di balik hijab yang sesekali umat atau akhwat diperintahkan untuk membaca surat dengan suara terdengar oleh ustaznya? Jangan. Nah, suara wanita itu aurat. Nah, jangan. Jangan, sudah sering terjadi. Nah, sudah sering terjadi. Awalnya baik. Awalnya baik. Kita sebagai suami apa tidak cemburu? Apa enggak cemburu? Ya cemburu dong. Yang namanya orang baca Al-Quran kan dibuat indah kan, dibuat merdu kan, orang belajar tajwid itu. Nah, demikian juga istri dari ustaznya harusnya cemburu dong. Harusnya cemburu. Karena ngajarin, belum tentu dia ngajarin istrinya di rumah loh. Kita jadi ustaz ini serba repot. Nyampaikan kepada orang kadang-kadang istrinya polos, kita kapan di belajarnya? Oh iya, betul juga. Itu masuk dalam pembahasan ini, tajwid, umbahat dan akhwat. Karena ada tipe laki-laki yang lebih bisa berfantasi dengan suara. Ada yang cepat tergoda dengan wajah. Ada yang tergoda dengan lekuk tubuh. Cantik gak cantik, yang penting body. Ada jenis laki-laki seperti itu. Tetapi ada juga jenis laki-laki yang tergoda dengan suara. Meskipun sudah tua renta 60 tahun tapi suaranya masih mendesak misalnya. Ya, dia gak mau tahu. Pokoknya yang dia nikmati suaranya. Betul gak? Betul. Nah, apalagi dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya suara wanita itu aurat. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla melarang wala takhda'na bil qaul, melarang istri-istri para nabi untuk berbicara dengan lemah lembut. Nah, diusahakan dirubah suaranya, gayanya, begitu. Kenapa? Fayatma'a alladhi fi qalbihi marad, khawatirnya nanti orang yang punya penyakit dalam hatinya akhirnya terpancing. Nah, jangan sampai kemauan baik itu kemudian mengakibatkan sesuatu yang buruk. Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup sepertinya. Saya kira pertanyaannya satu. Tadi saya tawarkan untuk bertanya, ternyata sudah diwakilkan dengan 3 pertanyaan. Wallahu a'lam gitu saja. Sudah malam juga. Kasihan ini sudah pada malam. Insya Allah kita bertemu dalam kesempatan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.